Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh dengan nikmat dan pertolongan Allah Jalla wa Azz, pada malam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelonggaran waktu dan nikmat sehat yang semoga nikmat kelonggaran waktu dan sehat ini kita diberi taufik oleh Allah Jalla wa'az untuk mensyukurinya, yaitu mempergunakan nikmat sehat dan kelonggaran waktu tersebut di atas taat kepada Allah Jalla wa'az. Dan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Pada malam ini yang seperti antum ketahui bersama, kita akan membahas sebuah tema kerinduan sahabat sejati dalam naungan iman. Sesuatu yang dituntunkan dalam syariat itu selalu bernilai mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang didambakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian, akan bernilai mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerinduan kita kepada sahabat kita, kawan kita seiman, seakidah, semanhaj, naam, ini kerinduan yang syar'i. Kerinduan yang syar'i, yang dibimbing di dalam Islam, dibimbing dalam Al-Quran dan Sunnah, dan diterapkan oleh para salaful ummah. Oleh karena itu, sungguh betapa bahagianya dan sungguh betapa beruntungnya dan sungguh betapa mulianya ketika seorang mukmin atau mukminah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman seiman, teman semanhaj, teman seakidah. Yang mana teman seiman, seakidah, semanhaj ini adalah sesuatu yang besar bagi kita dalam meraih kemuliaan, dalam meraih kebahagiaan, dalam meraup faedah-faedah ilmiah, dan dalam menjaga diri kita dari berbagai kejelekan, maksiat, dan berbagai hal yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya sahabat dan teman seiman, semanhaj yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'az menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Hujurat di ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Potongan ayat ini Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, kata Allah, adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan dan menggariskan bahwa kaum mukminin satu dengan yang lain itu bersaudara. Artinya ketika didapati siapapun dia, Kak, dan dimanapun dia berada, ujung barat maupun ujung timur di dunia ini, yang dia ini beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan kepada hari akhir, hari kiamat, fa innahu akhun lil mu'minin. Maka dia adalah saudara terhadap mukmin yang lainnya. Naam. Berarti saudara yang dia mewajibkan, mengharuskan untuk cinta kepadanya dari kalangan orang-orang mukmin. Naam. Dan seperti mereka cinta terhadap diri mereka sendiri dan membenci mereka kepada dia seperti mereka benci tentang dirinya mereka sendiri. Artinya, kalau sudah dalam lingkaran saudara seiman, kalau sudah dalam lingkaran saudara seiman, maka dia harus mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya dari kebaikan. Dan dia harus membenci terhadap saudaranya sebagaimana dia membenci terhadap dirinya sendiri. Apa maknanya? Apa maksudnya dari pernyataan ini? Artinya kalau kita seorang mukmin itu cinta beramal soleh, cinta melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, faham kita tentang keutamaannya, faham tentang dalil-dalilnya, cinta kita untuk mengamalkan sunnah, faham kita dalilnya, faham kita ilmunya, dan segala amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kita amalkan, maka lawazimnya, keharusannya kita pun juga menyampaikan ke saudara kita sesama mukmin agar seperti diri kita menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, menjalankan sunnah yang Rasul sunnahkan, dan segala amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah yang kita amalkan, kita jalani tersebut disampaikan naam kepada saudara kita seiman. Sebagaimana ketika kita benci kekufuran, benci kemusyrikan, benci kebid'ahan, benci maksiat, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat syirik kepada Allah, berbuat kufur, berbuat maksiat, dan segala yang mendatangkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan kita menjauhi dan kita menghindari itu semua, sampaikan kepada saudara kita agar saudara kita seiman itu juga menjauhi, juga menghindari dan meninggalkan segala yang mendatangkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah bukti bahwa kita cinta kepada saudara kita sama mukmin karena Allah. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, tidak acuh tak acuh terhadap saudara kita, tidak peduli. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tentang hak dan kewajiban ukhuwah imaniyah. Nah, lihat bagaimana Rasul menyebutkan dalam potongan hadis yang sahih, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala yabi ahadukum ala ba'i ba'din Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al mu'minu akhul mu'min. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Naam. Naam. Jika kita benar menerapkan secara ikhlas dan menerapkan secara benar dalam tuntunan syar'i bahwa kita ini cinta kepada saudara kita sesama mukmin, rindu, kangen dengan saudara kita sesama mukmin seperti yang tadi diulas, maka jangan di antara kalian atau di antara kita tentunya saling hasad, saling iri, jangan. Apa itu hasad? Apa itu iri? Hasad itu waliyadzubillah yang Allah haramkan adalah upaya dengan berbagai cara untuk menyingkirkan, melenyapkan kenikmatan saudaranya. Na'udzubillah. Itu hasad namanya. Iri. Enggak senang, enggak suka kalau saudaranya itu dapat kenikmatan. Sehingga dia berupaya dengan apa yang dia mampu, apa yang dia lakukan, yang dia naam upayakan agar nikmat saudaranya itu hilang dan sirna. Na'udzubillah min dzalik. Jangan gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tanajashu. Dan juga jangan kalian berbuat tanajus di antara saudara kalian. Nah, di antara makna tanajus adalah kita permisalkan tiga orang. Satu A dan B bersaudara, bersahabat, temannya. C, naam, orang ketiga. A punya barang, dijual barang itu. Nah, misalnya sepeda motor Supra X tahun 95 seharga 7 juta umpamanya. Pasarannya umum segitu. Misalnya, ini misal, permisalan. B sebagai temannya A, nah, itu pura-pura menawar dalam keadaan tidak niat untuk membeli. Tujuannya B itu agar supaya harganya tinggi. Dia tidak ada keinginan untuk beli, semata-mata murni agar harganya naik. Harganya tinggi. Nah, di depan C dia sampaikan, "Boleh enggak ini saya beli 8 juta?" Lalu umumnya adalah 7 juta. Pasarannya 7 juta. C datang untuk menawar barang tersebut. Berapa ini? Disebutkan itu ditawar tadi 8 juta. Padahal yang nawar nah bersekongkol. Tidak niat untuk beli. Murni untuk ngurus harga atau menaikkan harga. Nah, sehingga C tertipu dengan dua orang tersebut. Ini tanajus. Jangan gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabaghadu. Dan jangan kalian saling membenci. Wong kalian satu manhaj, satu akidah. Naam. Kok saling membenci? Jangan. Naam. Bolehnya membenci itu ketika karena Allah. Jangan demikian kalian. Dan jangan pula salah seorang di antara kalian itu menjual barang yang masih dalam penawaran saudaranya. Jangan. Artinya kalau kalian punya barang kemudian dijual ke fulan dan masih proses tawar-menawar, belum putus antara kamu yang punya barang dengan fulan itu, Maka ketika ada orang ketiga, Alan mau membeli dan menawar, sampaikan, afwan, mohon maaf, ini masih dalam penawaran fulan. Nah, yang beli datang orang ketiga tadi tersebut tidak boleh maksa, yang punya barang tidak boleh menjual kepada orang ketiga tadi. Nah, walaupun harganya lebih mahal, tidak boleh. Sampai urusannya, perkaranya, tawar-menawarnya jelas dan putus dengan pihak kedua tadi. Selesai, jadi beli atau tidak? Nah, ketika jadi beli, ya beli, dibeli oleh pihak kedua tadi. Jika enggak, diputuskan sudah enggak jadi beli, baru dijual ke orang lain boleh. Kalau masih dalam proses tawar-menawar, enggak boleh. Jangan gitu, kata Rasulullah SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Naam, al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin satu itu adalah saudara mukmin yang lainnya. Berarti bagaimana? Kata Rasulullah SAW kalau seperti itu, jangan menzalimi dan jangan merendahkan dan jangan pula menghinakan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah saudara seiman. Naam, sangat jelas dan gamblang hadis tadi. Nah, artinya kalau sampai orang mukmin mencela saudaranya mukmin, bermasalah dia. Seorang mukmin merendahkan saudaranya mukmin, bermasalah dia. Menghinakan, bermasalah dia. Menzalimi, bermasalah dia. Segera istighfar kepada Allah. Jika terjatuh pada hal ini, istighfar kepada Allah. Tobat, akui. Minta maaf yang benar. Begitu tuntunan syariat. Na'am barakallahu fikum. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Wa shabbaka sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ihi. Na'am, mu'min satu dengan mu'min yang lainnya itu kalbunyan, bagaikan bangunan yang satu dengan yang lain saling mengokohkan pondasinya, dindingnya, slupnya, rangkanya, cornya, pintunya, kusennya, naam, dan seterusnya saling menguatkan satu dengan yang lain sehingga menjadi bangunan yang utuh. Itulah ibarat mukmin satu dengan mukmin yang lain. Dan kokoh dan Rasul menganyam jari-jemarinya, gitu loh. Menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan yang kokoh orang mukmin tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya betul-betul memerintah untuk menegakkan hak-hak saudaranya. Berarti kewajiban dia kepada saudaranya satu dengan yang lain. Saling mencintai, saling berhubungan. Naam. Walhasil, barakallahu fikum, kita perlu banyak koreksi diri. Ayo kita koreksi amalan kalbu kita, keikhlasan kita, kejujuran kita. Naam, hal-hal yang tergores dalam kalbu kita ini, ayo kita perbaiki. Ayo kita istighfar kepada Allah. Ayo kita terus berbenah diri agar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai. Naam. Nikmat betul ketika kita bertemu dengan saudara kita seiman yang tidak melecehkan, yang tidak menghina, yang tidak merendahkan, yang saling menasehati dengan baik dan sabar dan benar, terus musyawarah yang baik, ikhlas. Naam, jalan bareng. Naam, ketika ada kesalahan diberi uzur. Terus seperti itu. Makanya Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Nam kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu pernah mendatangi kuburan, pemakaman, dan sembari menyatakan, "Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi pemakaman satu kuburan, "Assalamu alaikum, semoga keselamatan atas kalian dar tempat kampung kaumnya orang kaum mukminin." Dan aku, kata Rasulullah SAW, insya Allah akan menyusul kalian. Nah, "Wadittu ana qad ra'aina ikhwanana qalu awlasna ikhwanuka ya Rasulullah, qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du." Nah, kata Rasulullah SAW setelah itu, beliau menyatakan, "Aku sangat kepingin, aku sangat merindukan, yaitu ketemu dengan saudara-saudaraku, dengan ikhwanku." Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami-kami ini adalah saudara engkau ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah ikhwanuka ya Rasulullah?" Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Antum ashabi, kamu sahabatku, kalian sahabatku, kalian para sahabatku. Saudara-saudaraku itu mereka yang tidak ada di sini, yang belum ada setelah kalian nanti." Faqalu, sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifu man lam yati ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali, engkau mengenali, mengetahui, yaitu sosok dari umatmu yang belum ada sekarang?" Nah, jawab sama Rasulullah SAW, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurran ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu?" Qalu bala ya Rasulullah. Naam, tahukah engkau, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya, kalau satu orang, rojulan, dia memiliki kuda, kuda itu gurun muhajjalatun, memiliki kuda yang dahinya itu putih dan pergelangan kakinya itu putih, ya, di tengah-tengah kuda yang hitam, hitam pekat, bukankah dia akan mengenali kuda dia? Kuda yang hurun muhajjalatun tersebut, yang dahinya putih dan kakinya putih. Para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah, mengenali ya Rasulullah." Nah, qala, Rasul menyatakan, "Fa innahum ya'tuna hurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum 'alal khawdi." Nah, sesungguhnya mereka, kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat itu datang dalam keadaan ghurran muhajjalin minal wudu, dalam keadaan putih bersinar wajahnya, kakinya, dengan wudu yang mereka lakukan di dunia. Dan aku mendahului mereka, yaitu di telagaku. "Ala layudha danna rijalun an haudi kama yudha dul ba'iru dhalu unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka fa'akulu suhkan suhkan. Wa fi riwayatin falayudhadanna rijalun an haudhi. Kemudian Rasul melanjutkan, ketahuilah, naam, ternyata ada sekelompok dari umatku nanti terusir dari telagaku. Sebagaimana mana terusirnya onta. Artinya ketika ada sekawanan onta milik fulan, onta ini milik fulan, onta itu milik fulan, ada sekian onta milik fulan, kemudian tiba-tiba ada onta lain, tentu akan diusir, akan dijauhkan, ini bukan ontaku. Minggir sana. Ya seperti itu. Maka aku panggil, kata Rasulullah, mereka, aku panggil kata mereka. Halumma, aku belum tahu tentang kondisi mereka. Mereka dalam keadaan sudah mengarah kepada telagaku. Sudah mengarah menuju telagaku. Aku panggil mereka. Kenapa? Karena aku enggak tahu siapa mereka itu. Maka kemudian dikatakan oleh malaikat, mereka itu kenapa terusir, kenapa menjauh dari telaga engkau ya Rasulullah? Karena mereka dulu sepeninggalmu merubah agama ini, menyimpang, membuat ajaran baru, membuat kebid'ahan. Oh gitu, fa'akulu, kata Rasulullah SAW, maka aku katakan, suhkon, ayo, sana, minggir sana, menjauh sana. Asyahid, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini, rindunya Rasul, kangennya Rasul, kepinginnya Rasulullah SAW bertemu dengan saudara seiman. Yang ketika itu belum ada. Yang ada ketika itu kan sahabat Nabi SAW. Yang dibawakan Rasul adalah ikhwan, saudara seiman. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan beda orang-orang mukmin dengan yang lain nanti di akhirat, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi yang panjang. Naam. Seperti tanda-tanda imannya dan Islamnya. Naam. Bekas wudu yang mereka lakukan ketika di dunia itu bercahaya, nampak di anggota-anggota wudu yang dilakukan ketika di dunia, ketika berwudu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tadi yang disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan, tempat pemakaman kaum muslimin di situ, yaitu Baqi yang ada di Madinah. Nah, Rasul mendoakan assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, terus kemudian setelah selesai, Rasul menyatakan, aku rindu dan kangen kepingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Naam. Begitu. Berharap sekali. Naam. Yaitu yang belum ada hadir di situ, yang datang setelah para sahabat tentunya. Yang mereka itu belum terlihat oleh Rasul ketika itu dari muslimin. Mereka saudara seiman, seagama, seislam. Sehingga sahabat pun bertanya, nah, lah kami ini kan bukan kami saudara engkau ya Rasulullah. Lah, kalian itu sahabatku. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini benar-benar sebuah keutamaan dan kebahagiaan ketika kita diberi oleh Allah saudara seiman, semanhaj, seakidah, solihun, orang-orang soleh. Sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Makanya Syu'bah rahimahullah menyatakan, kharaja Abdullah bin Mas'ud, kata Syu'bah rahimahullah menyatakan, kharaja Abdullah bin Mas'ud an ala ashabihi radhiyallahu anhu faqala antum jula'u huzni. Kata Syu'bah rahimahullah menyatakan, pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud keluar mendatangi para sahabatnya, para saudaranya, dan beliau menyatakan, kalian adalah pelipur laraku, kalian adalah yang menghapus kesedihanku. Masya Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan naam bertemu, berjumpa dengan saudara seiman, semanhaj, seakidah. Ayo kita jaga, kita pelihara. Jangan diporak-porandakan, jangan dihancurkan dengan merendahkan, menghinakan, mencerca, memaki dan sebagainya. Wal'iyadzu billah, hasad, na'udzu billah min dzalik. Naam. Dan mari kita pupuk ketakwaan diri kita masing-masing. Mari kita terus berupaya menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, termulia, yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah itu yang kita upayakan dan kita dapati dengan izin Allah, berupaya untuk takwa kepada Allah, maka orang lain akan cinta kepada kita. Walaupun kita enggak mengharap kecintaan kita, orang lain cinta kita, enggak. Tapi itu adalah sunnatullah. Zaid ibn Aslam rahimahullah menyatakan, karena yuqal, kata beliau, dikatakan, man ittaqallaha ahabbahun nasu. Orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dicintai oleh orang-orang lain. Naam. Didatangi, diajak musyawarah. Naam. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Dimintai nasihat. Kan gitu. Naam. Orang sedang kepada dia karena dia takwa kepada Allah SWT dan dia baik. Menampakkan kebaikannya dan jelas kebaikannya dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini penting untuk terus kita membangun dan mengokohkan ukhuwah imaniyah ini di atas manhaj yang hak, di atas akidah Ahlus Sunnah dan iman tentunya. Sufyan rahimahullah ditanya, naam, kata beliau, ma ma'ul 'ish, qala li kaul ikhwan, apa sih air kehidupan, maksudnya apa sih kehidupan yang berharga itu apa, bagaimana yang bisa mendapatkan kehidupan yang berharga. Kata beliau, liqaul ikhwan, berjumpa dengan saudara seiman. Berjumpa dengan saudara seiman. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting bagi kita untuk terus kita upayakan. Naam. Terbimbinglah dengan bimbingan sunnah, dengan bimbingan Al-Quran sunnah, dalam kita bertemu, berjumpa dengan saudara kita seiman. Makanya faedah banyak yang kita dapati tentunya, dan yang kita harapkan tentunya, dari persahabatan, dari perjumpaan, pertemuan dengan sesama ikhwah seiman. Apa diantaranya? saling menasehati. Kita butuh, kita perlu nasihat saudara kita. Nah, jangan dibenci orang yang menasihati kita. Jangan. Nah, kaum, tidak ada kebaikan pada kaum itu kalau kaum itu membenci orang-orang yang menasehati. Nah, kita datang kepada antum, ya ikhwan, jauh-jauh datang untuk memberikan nasihat kepada antum, mengingatkan antum, karena antum dalam kondisi jatuh pada kesalahan, jatuh pada kemungkaran. Nah, jangan engkau dan jangan kalian benci, jangan kalian cela, jangan kalian usir, dan yang semisalnya lah, yang sifatnya itu tidak setuju dan tidak baik kepada orang yang menasihati. Jangan. Naam, dipelihara ya ikhwan, dijaga. Dijaga, naam. Kita ini butuh nasihat ya ikhwan. Kenapa? Karena agama dibangun di atas nasihat. Dan salah satu dari perangai yang tidak merugi dunia akhirat yang Allah sebut dalam surat Al-Asr adalah yang saling menasihati di atas al-haq dan di atas kesabaran. Salah satu dari perangai yang keluar dari kerugian, yang tidak merugi dunia akhiratnya, di antaranya adalah saling menasehati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Nah, di antara faedah yang lain, kita memiliki teman seiman, saudara seiman, seakidah semanhaj. Naam. Itu betul-betul menjaga keutuhan itu. Bagaimana bentuk menjaga keutuhan tersebut? Ya ketika ada kesalahan dikasih uzur. Jangan langsung dicap. Uzur nasihati seperti itu. Nah, begitu. Dan terus, memperbaiki dan terus, berjalan di atas yang baik terus demikian. Jangan menghinakan, jangan merendahkan. Terus seperti itu, jaga. Nah, sehingga langgeng persahabatan tersebut. Dan di atas ridho Allah. Ini yang terpenting. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan bagi kita manfaat dan faedah untuk selalu kita rindu dengan sahabat-sahabat kita yang seiman, semanhaj dan seakidah. Naam, dan semoga pertemuan tersebut adalah di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah. Makanya terus ikhlas. Ikhlas karena Allah dalam bersaudara seiman ini. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.